الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع بيان الشيخ للإيمان وحقيقته. قال رحمه الله: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر، للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فكم في القرآن من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الواجبات ومن ترك المحرمات، فليس بصادقا في إيمانه. نبه الشيخ رحمه الله هنا إلى مسألة مهمة تتعلق بالإيمان، ألا وهي أنه قد يعطف في كثير من الآيات على الإيمان ما هو داخل في مسماه، كعطف الأعمال الصالحات على الإيمان، كعطف الصبر على الإيمان، وكعطف التقوى على الإيمان، إلى غير ذلك مما يأتي عطفه على الإيمان في نصوص الكتاب والسنة. وفائدة هذا العطف، مع أن هذه المعطوفات داخلة في مسمى الإيمان، فائدة ذلك ما نبه عليه الشيخ رحمه الله بقوله: للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فيتعطف على الإيمان تأكيدا على أهميتها واهتماما بأمرها، لا أنها خارجة عن مسمى. ثم ذكر كلمة عظيمة جدا فيما يتعلق بالعمل وشأنه مع الإيمان ومكانته منه، فقال: والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. هذه كلمة عظيمة جدا في بيان الأعمال الصالحة وشأنها من الإيمان ومكانتها منه، فذكر أمورا ثلاثة. الأول: أن الأعمال الصالحة من الإيمان، أي أنها داخلة في مسمى، وأن الإيمان إذا أطلق يشملها ويتناولها بإطلاقه، فهي داخلة في مسمى. الأمر الثاني: أن الأعمال من لوازم الإيمان، أي أن الأعمال الصالحة الظاهرة من لوازم الإيمان الذي في القلب، بمعنى أن الإيمان الذي في القلب كلما قوي في العبد قويت الأعمال وكثرت، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقوله رحمه الله: ومن لوازم الإيمان، أي أن الأعمال من لوازم الإيمان، أي أن ما يقوم في القلب من إيمان بالله يثمر العمل ويستلزم العمل. ولهذا يقول العلماء: لا يتصور وقوع إيمان صادق حقيقي في العبد بدون عمل، لا يتصور وقوعا إيمان قوي بالله صادق في قلب المرء بدون عمل بطاعة الله، هذا لا يتصور وقوعا، لأنه إذا وجد إيمان في القلب صادق أثمر العمل ولا بد، كما هو واضح في الحديث المتقدم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كلهم. الأمر الثالث قال: وهي التي يتحقق بها الإيمان، أي كما أن الأعمال من لوازم الإيمان فإن وجودها يحقق الإيمان، والعناية بها تقوي إيمان القلب. وخذ مثالا على ذلك مجالس العلم، مجالس العلم من الإيمان وداخل في الإيمان، وهي جزء منه، وهي في الوقت نفسه تحقق الإيمان. قراءة القرآن من الإيمان، وهي في الوقت نفسه تحقق الإيمان، كلما ازداد قراءة القرآن بتدبر للمعاني وتعقل لدلالات زاد إيمانه. قد مر معنا قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومر قول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون. فالأعمال الصالحة تحقق الإيمان بمعنى أن العبد كلما اعتنى بها واستكثر منها وجاهد نفسه على الإيمان بها انعكس هذا على ما في القلب تحقيقا وتمكينا وتمتينا له. فهذه كلمة عظيمة جدا في وصف الأعمال وبيان شأنها من الإيمان. قال والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان وهي التي يتحقق بها الإيمان. قال رحمه الله فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه. لماذا؟ لأن البرهان لأن البرهان غير موجود، والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء، يدعي الإيمان لكن لا يطيع الله، ويدعي الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا كان يدعي الإيمان به أين الطاعة له وأين الاتباع؟ وإذا كان يدعي الإيمان بالله فأين العبودية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم سبحانه ولتحقيقها؟ فإذا من ادعى الإيمان ولم يعمل فهذا دليل على عدم صدق إيمانه، إذ إن كل ما مضى ينبه فيه الشيخ رحمه الله على أن عطف الأعمال على الإيمان، إذن كل ما مضى ينبه فيه الشيخ رحمه الله على أن عطف الأعمال الإيمان لا لأنها خارجة منه، وإنما عطفها على الإيمان تأكيدا عليه واهتماما بمقامه، اهتمام بمقامها أي الأعمال، وأن الإيمان لا يتحقق إلا بها. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada seluruh keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini masih berkisar tentang iman dan hakikat tentang keimanan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan waqad ya'tifullahu 'alal iman al-a'mal as-salihah. Allah Subhanahu wa taala terkadang menyandingkan kata-kata iman dengan amal-amal saleh atau dengan ketakwaan atau dengan kesabaran. Allah menyandingkan kata-kata tersebut dengan iman karena adanya tujuan untuk menyebutkan kata-kata tersebut, agar orang yang membaca tidak menyangka bahwa iman itu cukup dengan apa yang ada di dalam hati saja. Tapi juga iman membutuhkan pembuktian dengan amal-amal saleh, dengan wujud ketakwaan dan sabar. Banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran hal tersebut. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh. Kemudian setelah menyebutkan hal ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabar tentang mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara kata-kata iman dengan kata-kata amal-amal saleh atau dengan perbuatan-perbuatan saleh. Padahal amal-amal saleh tersebut masuk dalam keimanan. Amal-amal saleh tersebut termasuk bagian dari iman dan dia juga termasuk konsekuensi dari keimanan seseorang. Bahkan keimanan tidak mungkin terwujud kecuali dengan amal-amal saleh. Oleh karenanya, barang siapa yang mengaku bahwa dia beriman, namun dia tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia, misalnya hal-hal yang diwajibkan dia tidak lakukan, misalnya hal-hal yang diharamkan dia langgar, maka orang yang seperti ini tidak jujur dalam keimanannya. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah di dalam potongan perkataannya ini memberikan pengingat kepada kita kepada suatu masalah yang sangat penting yang berkaitan tentang iman, yaitu masalah bahwa terkadang kata iman di dalam banyak ayat disandingkan dengan sesuatu yang sebenarnya sesuatu tersebut termasuk bagian dari keimanan. Seperti misalnya disandingkannya kata iman dengan amal-amal saleh, padahal amal-amal saleh termasuk bagian dari iman. Misalnya lagi disandingkannya kata iman dengan kata sabar, padahal sabar termasuk dalam keimanan. Disandingkannya kata-kata takwa dengan iman, padahal takwa juga termasuk dalam iman, termasuk bagian dari iman. Dan masih banyak lagi kata-kata yang lain yang sebenarnya termasuk bagian dari iman disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata iman. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Lalu apa faedah atau tujuan disandingkannya kata-kata iman dengan amal-amal tersebut yang sebenarnya masuk dalam keimanan? Faedahnya atau tujuannya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab ini, yaitu lil hajati ila dzikril ma'tuf. Tujuannya adalah untuk menyebutkan hal tersebut, untuk menyebutkan amalan-amalan tersebut agar orang yang membaca tidak menyangka bahwa iman itu cukup dengan amalan-amalan hati saja. Amalan-amalan tersebut disandingkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memberikan penekanan kepada kita semuanya tentang pentingnya amalan-amalan tersebut. Bahwa amalan-amalan tersebut bukan sesuatu yang keluar dari keimanan. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan sebuah kalimat yang sangat agung yang menjelaskan tentang amal dan bagaimana kedudukan amal dari keimanan. Beliau mengatakan, wal a'malu shalihah wal a'malu shalihat minal iman. Amal-amal saleh itu termasuk bagian dari iman. Wa min lawazimil iman. Dan dia juga termasuk dari konsekuensi dari keimanan. Wahiyallati yatahaqqaqu bihal iman. Dan amal-amal saleh tersebut dialah yang mewujudkan keimanan seseorang. Ini merupakan potongan kalimah yang sangat bagus dan sangat agung yang menjelaskan tentang kedudukan amal-amal saleh dari keimanan. Beliau di sini menyebutkan tiga hal. Yang pertama, bahwa amal-amal saleh termasuk bagian dari iman. Maksudnya adalah bahwa amal-amal saleh tersebut termasuk atau masuk dalam iman. Apabila iman disebutkan, maka kata-kata tersebut mencakup seluruh amal saleh. intinya amal-amal soleh tersebut termasuk bagian dari keimanan. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh Syekh dalam potongannya, bahwa amal-amal soleh tersebut termasuk konsekuensi dari keimanan seseorang. Maksudnya adalah bahwa amal-amal soleh yang terlihat dari seseorang itu merupakan konsekuensi keimanan orang tersebut yang sebenarnya ada di hatinya. Ini menunjukkan bahwa apabila iman yang ada di dalam hati seseorang semakin kuat, maka amal dia akan semakin kuat juga. Amal-amal soleh dia akan semakin banyak, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingatlah, sesungguhnya di dalam sebuah jasad ada segumpal darah. "Idza salahat salahal jasadu kullu." Apabila segumpal darah tersebut atau segumpal daging tersebut baik, maka semua jasadnya akan menjadi baik. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Apabila segumpal daging tersebut buruk, maka semua jasadnya juga akan menjadi buruk. "Ala wahiyal qalb." Ingatlah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati. Perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Wa min lawazimil iman," dan amal-amal soleh tersebut termasuk dari konsekuensi keimanan seseorang, maksudnya adalah bahwa apapun yang ada di dalam hati seseorang dari keimanan dia kepada Allah Azza wa Jal, maka hal tersebut akan membuahkan amalan. Itu akan mendatangkan amalan. Oleh karenanya, para ulama mereka mengatakan, "La yutasawwar wuku'u imanin sadiqin fil abdi biduni amal." Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan ada keimanan yang jujur di dalam hati seseorang tanpa ada amalan yang dia lakukan. Tidak mungkin ada iman yang jujur di dalam hati seseorang tapi dia tidak beramal, tanpa adanya ketaatan yang muncul dari dia. Ini tidak bisa dibayangkan di dalam kenyataan. Karena apa? Karena apabila iman ada di dalam hati seseorang dan imannya merupakan iman yang kuat, iman yang jujur, maka otomatis iman tersebut akan membuahkan amalan. Dan ini tidak bisa dielakkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, "Idza salahat salahal jasadu kullu." Apabila hati tersebut baik, maka semua jasadnya akan menjadi baik. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Apabila hatinya buruk, maka semua jasadnya menjadi buruk. Perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam potongan kalimat yang sangat agung tadi, beliau mengatakan, "Wahiyal ladzi yatahaqqaqu bihal iman." Amal-amal saleh itulah, dengan amal-amal saleh itulah iman akan terwujud. Maksudnya, sebagaimana amal-amal saleh termasuk konsekuensi dari keimanan seseorang, maka amal-amal soleh tersebut juga akan menciptakan iman seseorang. Dan melakukan amal-amal soleh tersebut, memperhatikan amal-amal soleh tersebut, akan menguatkan iman yang ada di dalam hati. Contohnya, majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu termasuk bagian dari iman. Dan di dalam waktu yang sama, dia juga akan menciptakan keimanan. Contohnya lagi, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan keimanan. Dan dalam waktu yang sama, dia akan mewujudkan keimanan. Semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh dia, direnungi makna-maknanya, maka keimanan dia semakin bertambah. Sebagaimana telah lalu ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Apabila diturunkan sebuah surat, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang imannya bertambah dengan ayat-ayat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka ayat-ayat tersebut menambah keimanan mereka dan mereka merasa bahagia. Begitu pula ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Apabila dibacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah, maka keimanan mereka menjadi bertambah. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Intinya, amal-amal yang soleh akan mewujudkan keimanan. Semakin banyak seseorang memperhatikan amalnya, semakin dia berusaha untuk melakukan amal-amal soleh, maka imannya juga akan semakin kuat, semakin bertambah. Maka ini merupakan kalimat dari Syekh yang sangat agung, yang menjelaskan tentang amalan-amalan dan kedudukannya dari keimanan. Bahwa amal yang saleh termasuk bagian dari iman, dia juga termasuk konsekuensi dari keimanan seseorang, dan dengan amal-amal saleh tersebutlah keimanan terwujud. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, maka barang siapa yang mengaku beriman, namun dia tidak melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dari perkara-perkara yang diwajibkan, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, maka dia bukanlah seorang yang jujur dalam keimanannya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan demikian? Karena bukti dari keimanan tersebut tidak ada. Bukti dari apa yang dia dakwakan tidak ada sama sekali. Dan dakwah atau pengakuan, apabila tidak ada buktinya sama sekali, maka orang yang memberikan pengakuan tersebut berarti telah berdusta. Dia mengaku telah beriman, tapi ternyata tidak mentaati Allah. Dia mengaku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata tidak mentaati beliau. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali agar dia ditaati dengan izin Allah. Apabila seseorang mengaku beriman kepada Rasul, maka mana ketaatan dia kepada Rasul tersebut? Mana pengikutan dia kepada Rasul? Mana ittiba'nya? Apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibuktikan manakah peribadatan dia kepada Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk untuk ibadah tersebut. Allah tidaklah menciptakan apa yang ada di dunia ini kecuali untuk mewujudkan ibadah dari hambanya. Sehingga siapapun yang mengaku beriman tapi dia tidak beramal, maka ini dalil atau bukti yang kuat atas tidak jujurnya dia dalam keimanannya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang disebutkan oleh Syekh dalam potongan kata-katanya tersebut itu adalah pengingat kepada kita semuanya bahwa kadangkala Allah Subhanahu wa taala menyandingkan amal-amal saleh dengan kata-kata iman. Itu bukan berarti bahwa amal-amal saleh tersebut di luar keimanan, tidak, tapi amal-amal saleh tersebut termasuk dalam keimanan, namun Allah Subhanahu wa taala menyandingkannya dengan keimanan. Tujuannya adalah untuk menguatkan, untuk memberikan perhatian yang lebih banyak tentang amal-amal saleh tersebut, bahwa keimanan tidaklah mungkin terwujud kecuali dengan amal-amal saleh tersebut. Qala Syekh rahimahullah كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مثل ما أنه يعطف الإيمان على الصبر وعلى الأعمال الصالحة أيضا يعطف على التقوى، والتقوى من الإيمان. وذكر الشيخ رحمه الله مثالا على عطف التقوى الإيمان، وهو قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والخوف والحزن إذا جمع بينهما فإن الخوف يتعلق فيما يستقبل والحزن فيما مضى. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه فلكم الأجر والمثوبة عند الله، ولا تحزنوا على ما أنتم تاركون له من أهل وولد فهم في حفظ الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأنه قيل من هم، ما صفتهم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فالولي هو المؤمن التقي، وهذا يحتاج إلى فهم الإيمان والتقوى إذا جمع بينهما. أما إذا ذكر كل واحد منهما منفردا عن الآخر فإنه يشمل الدين كله. الإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله، والتقوى إذا أطلقت تشمل الدين كله، لكن إذا جمع بينهما فإن التقوى تعني الاعتقاد الصحيح، فإن الإيمان يعني الاعتقاد الصحيح القائم في القلب وفعل الأوامر والطاعات، والتقوى تعني ترك المحرمات والبعد عن الآثام. إذا جمع بين الإيمان والتقوى فالإيمان هو العقيدة والأعمال الصالحة، والتقوى هي تجنب المنهيات والبعد عن الحرام. فيكون أولياء الله حقا وصدقا من جمعوا بين هذين الأمرين، صحة الاعتقاد مع فعل الأوامر والبعد عن النواهي، ولا سيما فرائض الدين، وأعظم ذلك الصلاة. والصلاة ميزان يومي يعرف بها أحوال الناس، ولهذا أهم ما ينبغي أن يعتنى به في معرفة الأشخاص في زواج أو في غير أن يسأل عن صلاته، وصلاته يسأل عنها في جماعة الحي، يقال كيف حاله مع الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وبين الله، فمن تهاون بها وفرط فهو لما سواها أضيع، وهي محك يومي وميزان يومي 5 مرات في اليوم والليلة. ولهذا أهم ما ينبغي أن يعرف به ويقوم به الأشخاص والمحافظة عليها أن يقوم به الأشخاص هي الصلاة والمحافظة عليها في جماعة المسلمين. ويوجد إلى يومنا هذا من يدعون في أمكنتهم وبين من حولهم من أناس يدعون الولاية ولا يحافظون على الجماعة، يدعون الولاية ولا يحافظون على الجماعة، وربما أيضا عرفوا ببعض المحرمات ويدعون الولاية. وأولياء الله حقا لا يزكون أنفسهم، لا يقول أنا ولي، إذا قيل من أنت يقول أنا ضعيف، أنا مسكين، أنا مقصر، أنا خائف على نفسي، كما قال الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. أما إذا جاء شخص وقال أنا من أولياء الله ثم لا يرى محافظة على الصلاة ويعلم عنه فعل بعض المحرمات لكنه يأتي ببعض الأشياء الخارقة للعادة التي تعينه عليها بعض الشياطين فيلبس على الناس، هذا ليس من أولياء الله، هذا من أولياء الشيطان. أولياء الرحمن لا يزكون أنفسهم ولا يدعون لأنفسهم الولاية، بل لا يزال يرى نفسه مقصرا مفرطا، كما قال الله عن عباده الكمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفا لا يتقبل منهم، فلا يدعون لأنفسهم ذلك. ثم هم في جهاد مع أنفسهم في الطاعة والعبادة والبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah memberikan penjelasan tambahan. Kama yaqrinu bainal imani wat taqwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyandingkan antara kata-kata iman dan takwa. Padahal takwa termasuk dalam keimanan. Seperti contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam potongan perkataan Syekh ini kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang menyandingkan iman dengan takwa. Padahal takwa termasuk bagian dari iman. Sebagaimana dalam firman-Nya yang kita sebutkan tadi, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Kata-kata takut dan sedih, apabila disandingkan, apabila digabungkan, dikumpulkan, maka yang dimaksud dengan takut adalah perasaan yang berkaitan dengan sesuatu yang akan datang. Sedangkan sedih itu berkaitan dengan sesuatu yang telah lalu. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah di dalam perkataannya tersebut, maka para malaikat akan turun kepada orang-orang tersebut dan mengatakan, jangan sampai kalian takut dan jangan sampai kalian bersedih, dan terimalah kabar gembira dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah jangan sampai kalian takut dengan apa yang akan kalian hadapi, karena bagi kalian pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kalian bersedih dengan apa yang kalian tinggalkan dari keluarga dan anak-anak kalian, karena mereka berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang kita baca tadi, ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak bersedih. Seakan-akan ada orang yang bertanya, siapakah mereka dan bagaimana sifat-sifat mereka? Maka Allah menjelaskan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Merekalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapapun yang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah. Seorang wali, seorang bisa disebut sebagai wali apabila dia beriman dan bertakwa. Dan ini memerlukan pemahaman tentang iman dan takwa. Kita harus paham apa yang dimaksud dengan iman dan takwa apabila dikumpulkan seperti dalam ayat ini. Karena iman dan takwa ini apabila disebutkan secara sendiri-sendiri, maka iman dan takwa ini mencakup semua agama Islam. Iman apabila disebutkan secara sendiri, maka dia mencakup seluruh agama ini. Begitu pula takwa, apabila disebutkan secara menyendiri, dia juga mencakup seluruh agama. Namun apabila kata-kata iman dan takwa disandingkan, maka yang dimaksud dengan takwa adalah keyakinan yang sahih, akidah yang sahih yang ada di dalam hati, dan amalan-amalan ketaatan. Iman yang dimaksud apabila disandingkan dengan takwa ya, bahwa iman adalah akidah yang sahih yang ada di dalam hati dan amalan-amalan ketaatan. Sedangkan yang dimaksud dengan takwa apabila disandingkan dengan kata iman, takwa di situ berarti meninggalkan sesuatu yang diharamkan dan menjauhi dosa-dosa. Saya ulangi. Iman dan takwa, apabila disandingkan, maka yang dimaksud dengan iman adalah akidah yang ada di dalam hati dan amal-amal saleh yang dia lakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan takwa adalah menjauhi perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang diharamkan. Sehingga yang dimaksud dengan wali Allah yang hakiki adalah orang yang mengumpulkan dua sifat ini. Sifat yang pertama adalah keyakinan yang sahih, yang disertai dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Terutama dalam masalah sesuatu, dalam masalah perkara-perkara yang diwajibkan di dalam agama. Dan yang paling penting adalah sholatnya. Sholat merupakan barometer yang terjadi setiap hari. Dan dengannya kita bisa mengetahui keadaan seseorang. Oleh karenanya, sesuatu yang paling penting untuk mengetahui keadaan seseorang, misalnya ketika akan menikahkan seseorang dengan dia, atau dalam masalah-masalah yang lainnya. Kita tanya, bagaimana dengan sholatnya? Apakah sholatnya dilakukan di masjid tempat dia berada? Karena sholat ini adalah sarana yang menjadi penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyempelekan salatnya padahal itu merupakan sesuatu perkara yang paling agung, maka tentunya dia akan menyempelekan hal yang lain yang lebih rendah dari kedudukan salat tersebut. Salat adalah barometer yang bisa kita lihat, yang bisa menjadi pertimbangan kita ketika menilai seseorang. Dilakukan dalam sehari semalam 5 kali. Apabila kita ingin mengetahui keadaan seseorang, maka lihatlah sholatnya. Lihatlah sholatnya. Apakah dia sholat dalam keadaan berjamaah dengan kaum muslimin yang lainnya, ataukah tidak? Karena para pendengar dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman ini ya, di banyak tempat ada orang-orang yang mengaku sebagai wali, padahal dia tidak sholat berjamaah. Mengaku wali, tapi tidak sholat berjamaah. Tidak menjaga sholat berjamaahnya. Bahkan, sebagian di antara mereka, ada yang melakukan hal-hal yang diharamkan. Tapi mereka mengaku sebagai wali Allah. Padahal, wali-wali Allah yang sejati, mereka tidak akan memuji diri mereka sendiri. Mereka tidak akan mengaku, saya wali. Apabila dikatakan kepada seorang yang merupakan wali yang sejati, maka orang tersebut akan mengatakan, saya adalah hamba Allah yang lemah, saya hamba Allah yang banyak dosa, saya takut atas diri saya sendiri. Hal ini sebagaimana Allah firmankan, فَلَا تُزَقُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Janganlah kalian memuji diri kalian, Allah lebih tahu siapa hambanya yang bertakwa. Adapun apabila ada seseorang yang mengaku saya adalah wali Allah, kemudian kita tidak melihat pada dirinya rajin melakukan sholat, atau dia diketahui melakukan hal-hal yang diharamkan, tapi memang pada dirinya ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang menakjubkan, yang tidak biasa, maka hal tersebut biasanya adalah bantuan dari setan untuk mengelabui manusia. Orang yang seperti ini bukanlah wali Allah, namun dia merupakan wali setan. Wali artinya kekasih ya. Dia bukan kekasih Allah, tetapi kekasih setan. Orang yang menjadi wali Allah, dia tidak akan mungkin memuji dirinya sendiri. Dia tidak akan mungkin mengaku sebagai wali Allah. Namun, dia akan selalu melihat dirinya seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang kurang dalam amalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang hambanya yang sempurna dalam ketaatan, Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Yaitu orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban mereka, namun hati mereka tetap takut akan kembalinya mereka kepada Rabbnya. Maksudnya, orang tersebut benar-benar takut apabila amalan-amalan yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini tidak mungkin mereka memuji dirinya, mengaku sebagai wali Allah, karena mereka selalu merasa bahwa amalan-amalan dia kurang, dan mereka selalu berusaha untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah-ibadah, dan menjauhi apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي الحديث المشهور عند العلماء بحديث الولي قال الله عز وجل فيه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فكأنه قيل من الولي فكان الجواب في الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فأخذ من ذلك أن ولي الله هو من يحافظ على التقرب إلى الله بالفرائض وهذه درجة في الولاية وأعلى درجة من هذه من أضاف على محافظته على الفرائض العناية بالنوافل ولهذا قال بعده ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. والتقرب إلى الله بالنوافل بعد المحافظة على الفرائض, التقرب إلى الله بالنوافل يكون بعد المحافظة على الفرائض. ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور, ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. الفرائض هي أهم ما يكون من الدين, ويشتغل بأي أمر آخر دونها أو قبلها. أهم ما يكون من أمور الدين ينبغي أن يحافظ عليه هو الفرائض. فأولياء الله عز وجل حقا وصدقا هم أهل طاعته وعبادته والتقرب إليه سبحانه بما يحب. وأعظم ما يحبه الله من مقربات إليه الفرائض, وأعظم ذلك الصلاة. ونكتفي بهذا, نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا, وأن يزيدنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur dengan sebutan hadis wali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapapun yang mengadakan perlawanan dengan waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Seakan-akan ada orang yang bertanya, siapakah wali yang dimaksud dengan dalam hadis ini? Maka jawabannya dalam redaksi setelahnya, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Bisa diambil dari hadis ini bahwa wali Allah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang yang menjaga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ini merupakan derajat kewalian. Derajat ini merupakan salah satu dari derajat kewalian. Ada derajat yang lebih tinggi dari derajat kewalian ini, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis ini selanjutnya, dalam redaksi selanjutnya, wala yazalu yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah. Dan seorang hamba dia terus-menerus bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Kalau yang potongan tadi menjelaskan tentang amalan-amalan yang wajib, potongan yang ini menjelaskan tentang amalan-amalan yang sunnah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang dianjurkan setelah melakukan fardu, maka ini merupakan derajat yang lebih tinggi bagi seorang hamba. Bertaqarrub kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah itu harusnya setelah amalan-amalan yang diwajibkan. Maka apabila ada orang yang tidak melakukan amalan sunnah karena dia tersibukkan dengan amalan-amalan wajib, maka orang tersebut ma'zur. Orang tersebut bisa dimaklumi, bisa diberikan uzur. Berbeda dengan orang yang meninggalkan kewajiban karena dia sibuk dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Karena apa? Karena amalan-amalan yang wajib itulah yang paling penting dalam agama ini. Jangan sampai ditinggalkan karena amalan-amalan yang tidak lebih penting dari amalan yang wajib tersebut. Sesuatu yang paling penting dalam agama ini adalah menjalankan apapun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati, yang hakiki adalah mereka yang melakukan ketaatan, melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang dicintai oleh Allah. Dan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amalan-amalan agama ini adalah sesuatu yang diwajibkan olehnya. Dan yang paling penting dari sesuatu yang diwajibkannya tersebut adalah sholat. Kita cukupkan kajian kita hingga poin ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan dalam ilmu yang kita cari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya dan menambah ilmu kita semuanya. Jazakumullah khair fadilah Syekh wa barakallahu fik, dan demikian juga pada Ustaz Syafaat dari ini telah menerjemahkan dan memungkinkan kami untuk menyampaikan satu atau dua pertanyaan ya Ustaz. Iya mungkin. Baik, jazakumullah khair. Kami akan berikan kesempatan langsung dari via telepon di 0218236543, silakan. Baik, halo. Baik, tampaknya terputus, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilat Syekh, bagaimana anggapan atau keyakinan sebagian kaum muslimin di negeri kami bahwa seorang yang memiliki, yang diberikan derajat wali, memiliki pengaruh dan bisa berbicara dan berkomunikasi dengan jin? Jazakumullah khairan. Hada min al-i'tiqadat al-batilah allati adarrat bikathir min الناس. ويجب أن نعلم أن الولي هو الموصوف في القرآن بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. أما الذين يظهرون بعض الأمور التي هي من خوارق العادات ولا يعرفون بصلاة بل يعرفون بارتكاب للمحرمات، هؤلاء ليسوا من أولياء الرحمن، ليسوا من أولياء الرحمن، فلا يغتر الإنسان بما يظهر على أيديهم، لأن العبرة ليست بهذا، وإنما العبرة بطاعة الله وعبادته والمحافظة على أوامره سبحانه وتعالى. Iya, Syekh tadi menjawab bahwa apa yang disampaikan oleh penanya merupakan akidah yang tidak benar atau keyakinan yang batil ya. Kita harus tahu bahwa seorang wali yang hakiki adalah sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Yang intinya, wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepadanya. Adapun orang yang memiliki hal-hal yang aneh, yang tidak biasa dimiliki oleh seseorang, namun orang tersebut tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Dia sering melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah kepada dia. Maka orang tersebut tidak bisa disebut sebagai wali. Karena wali Allah yang hakiki adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus menjadi barometer seseorang sebagai wali Allah adalah amal dia. Amal dia kepada Allah. Apakah dia benar-benar beramal kepada Allah atau tidak. Adapun selain itu, maka itu tidak menjadi barometer bagi kewalian seseorang. Bisa menjadi barometer bagi kewalian seseorang. Seseorang bisa disebut sebagai wali, sebagaimana Allah sebutkan, apabila dia beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wa jazakumullah khair, Fadilatul Syekh dan Ustaz. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Nurjuman Fadilatul Kembali Khitam. نعم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا ونلتقي على خير في لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa melakukan amal-amal kebaikan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada apa yang kita pelajari dan kita akan bertemu lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.